dunia musik mau mere, saya DJ Encow akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan. hits. Revolution. Everybody for 50 days.